Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adhani Allahu wa iyyakum minan nar ma'asyaral muslimin a'azzani Allahu wa iyyakum. Hadirin yang kami muliakan, pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca dua hadis dalam Kitabus Siyam. Hadis yang pertama menjelaskan kepada kita tentang larangan untuk mendahului bulan Ramadan dengan puasa sunnah satu atau dua hari sebelumnya. Kemudian hadis yang kedua menjelaskan tentang perintah untuk berpuasa Ramadan atau berbuka ketika melihat hilal bulan Ramadan atau hilal bulan Syawal, sehingga yang menjadi acuan untuk menentukan awal Ramadan dan awal Syawal adalah ru'yatul hilal atau pengamatan terhadap hilal. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzani Allahu wa iyyakum, hadirin yang kami muliakan, kita masuk kepada hadis berikutnya dalam pembahasan tentang puasa ini, yaitu hadis yang ke-181. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sahurlah kalian, fa inna fis sahuri barakah, karena sungguhnya dalam sahur tersebut terdapat keberkahan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk makan sahur sebelum menjalankan ibadah puasa. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hikmahnya, tentu sebagai motivasi untuk kita agar semangat dalam melakukan perintah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa makan sahur itu mengandung keberkahan. Dan sebelumnya perlu diketahui bahwa barokah secara bahasa itu artinya adalah kasratul khair wa dawamu. Dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa pengertian barokah adalah kasratul khair wa dawamu, kebaikan yang banyak dan senantiasa ada. Maka makan sahur mengandung sekian banyak keberkahan atau sekian banyak kebaikan. Nah, apa saja keberkahan yang ada di dalam makan sahur tersebut? Dijelaskan oleh penulis rahimahullah Di antaranya adalah yang pertama, famin barokatis sahur, di antara keberkahan yang ada di dalam makan sahur, kata beliau, adalah ma yahsulu bihi minal i'anah ala ta'atillahi ta'ala fin nahar. Sahur akan mendukung ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari. Fa innal ja'i' wadh-dhami' yaksulu 'anil ibadah. Karena sungguhnya orang yang lapar dan haus maka dia akan malas untuk melakukan ibadah. Nah, ini merupakan sebuah manfaat sahur yang sangat nyata, bisa dirasakan oleh orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Dengan makan sahur, dia akan tetap bisa memiliki fisik dan stamina yang kuat pada siang hari, sehingga dia tetap bisa istiqomah dalam melakukan ibadah puasa. Bahkan dia juga terdukung untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari. Dia tetap semangat, tetap antusias untuk melakukan sholat sunnah, untuk membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Lain halnya dengan seseorang yang tidak makan sahur sebelum melakukan ibadah puasa. Maka pada pagi hari atau siang hari, dia sudah merasa lemas dan lemah fisiknya, sehingga malas untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas untuk membaca Al-Qur'an, malas untuk sholat sunnah, malas untuk berdoa dan lain sebagainya. Sehingga penting bagi seorang muslim untuk berusaha melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi sebagai sarana pendukung baginya untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari. Ini keberkahan yang pertama. Nah, kemudian keberkahan berikutnya kata penulis rahimahullah, wa min barakatis sahur, dan di antara keberkahan makan sahur, anas-sha'ima idza tasahhara la yamullu i'adatas siyam, bahwa orang yang berpuasa itu jika dia makan sahur maka dia tidak akan malas untuk mengulangi ibadah puasanya. Dia akan tetap semangat, tetap antusias melakukan ibadah puasa. Khilafan liman lam yatasahhar. Ini berbeda kondisinya dengan orang yang tidak makan sahur. Fa innahu yajidu harajan wa masyaqqatan yuskilani 'alaihil 'audah ilaih. Maka dia akan merasa berat untuk mengulangi ibadah puasanya. Dia sadar ternyata ibadah puasa sangat berat untuk dilakukan pada siang hari karena dia tidak makan sahur. Adapun orang yang makan sahur, dia tidak akan merasa berat untuk berpuasa dan kembali mengulangi ibadah puasanya. Sehingga makan sahur cukup berpengaruh terhadap semangat seorang muslim dalam melakukan ibadah puasa. Kemudian keberkahan berikutnya yang ketiga, kata beliau rahimahullah, wa min barakatis sahur, di antara keberkahan makan sahur, as-sawabul hasil min mutaba'ati rasuli alaihi salatu wassalam, adalah pahala yang akan diperoleh dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diiringi dengan niatan yang baik, dengan niatan yang ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala semata, maka semua aktivitas yang dilakukan ketika sahur akan berpahala. Mulai dari dia bangun tidur, kemudian melangkahkan kaki, dan menyiapkan makanan atau minuman, dan lain sebagainya. Maka semuanya akan bernilai ibadah. di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kegiatan, semua aktivitas yang dilakukan ketika sahur akan bernilai ibadah, akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pada asalnya adalah perkara-perkara yang mubah, makan atau minum atau berjalan, perkara-perkara yang mubah pada asalnya. Namun ketika diiringi dengan niatan yang baik, maka akan membuahkan pahala. Kemudian keberkahan berikutnya yang keempat, wa min barakatihi aidan, dan juga termasuk keberkahan makan sahur adalah annal mutasahhir yaqumu fi akhiril lail, bahwa orang yang makan sahur itu akan bisa bangun pada akhir malam. Fayadkurullaha ta'ala wa yastaghfiruh thumma yusalli salatal fajri jama'ah. Kemudian dia akan berzikir kepada Allah Ta'ala, beristighfar kepadanya, dan melakukan salat subuh secara berjama'ah. Ini keuntungan yang sangat besar bagi orang yang melakukan makan sahur. Dia bisa bangun pada sepertiga malam yang terakhir untuk melakukan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berzikir, untuk memohon ampunan, atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melakukan qiyamul lail dan lain sebagainya. Dan itulah waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepertiga malam yang terakhir. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun ke langit dunia setiap hari pada sepertiga malam yang terakhir, dan Allah akan mengabulkan semua permohonan hamba-hambanya. Sehingga dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sepertiga malam yang terakhir. Seorang hamba juga bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu tersebut. Istighfar secara umum hukumnya sunnah untuk dilakukan kapanpun dan dimanapun seorang hamba berada. Ketika di rumah, ketika di masjid, ketika di jalan. Namun lebih disunnahkan lagi pelaksanaannya pada sepertiga malam yang terakhir atau pada waktu sahur. Istighfar ketika waktu sahur memiliki keistimewaan yang tersendiri, memiliki keutamaan yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar ketika sahur atau ketika waktu sahur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang beristighfar ketika waktu sahur. Allah juga berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ketika menjelaskan tentang kriteria orang-orang yang bertakwa, sifat orang-orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil ashari hum yastaghfirun. Di antara karakter orang yang bertakwa adalah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil ashari hum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka beristighfar, mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika bisa mampu bangun pada waktu sahur, maka perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidaknya dengan membaca astaghfirullah wa atubu ilaih, atau Allahumma gfirli, atau yang semisalnya. Atau kalau tidak bisa dengan bahasa Indonesia, tidak masalah. Maka istighfar pada waktu sahur memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Kemudian setelahnya, orang yang makan sahur bisa melakukan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Bikhilafi malam yatasahar. Ini berbeda kondisinya dengan orang yang tidak makan sahur. Fa'inna adadal musallin fi sholati subhi ma'al jama'ati fi ramadhan. Karena sungguhnya jumlah orang yang melakukan sholat subuh secara berjamaah di masjid pada bulan Ramadan, aktsaru min ghairihi min ajri sahur, jumlahnya lebih banyak daripada selain bulan Ramadan, karena mereka makan sahur sebelum pelaksanaan sholat subuh. Nah, ini sebuah realita yang bisa kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kaum muslimin berada pada bulan Ramadan, mereka bisa melakukan makan sahur. Kemudian setelahnya mereka melakukan sholat subuh secara berjamaah, sehingga masjid penuh dengan jamaah yang melakukan sholat subuh. Sangat bertolak belakang dengan bulan-bulan yang lainnya. Masjid sepi dari pengunjung atau jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jamaah sholat subuh pada bulan Ramadan. Nah, ini salah satu keuntungan makan sahur yang sangat besar bagi seorang hamba. Akan mendukung ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menjadi sarana pendukung bagi seorang hamba untuk melakukan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, juga di antara keberkahan makan sahur adalah mukhalafatu ahlil kitab, sebagai upaya untuk menyelisihi orang-orang ahlil kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Karena dahulu mereka melakukan ibadah puasa tanpa sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Sehingga makan sahur merupakan salah satu bentuk penyelisihan terhadap orang-orang ahlul kitab. Dan secara umum kita diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang ahlul kitab dalam semua aspek kehidupan, apalagi dalam permasalahan ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin wa huwa minhum." Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Kemudian juga di antara keberkahan makan sahur adalah orang yang makan sahur akan mendapatkan sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Tentang hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha 'azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Rawahu Ahmad wa shahahahu Al-Albani fi shahihah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, semuanya Allah Azza wa Jal dan para malaikatnya akan bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Solawat dari para malaikat maksudnya adalah doa dari para malaikat. Dan kita tahu malaikat itu doanya mustajab, doanya terkabulkan. Tidak hanya satu dua malaikat saja, para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang makan sahur. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, kemudian faedah-faedah yang bisa kita peroleh dari hadis ini. Awalan yang pertama, istihbabus sahur. Kata beliau rahimahullah, faedah yang pertama adalah tentang disunnahkannya makan sahur, sehingga hukumnya sekedar sunnah, tidak sampai wajib. Kalau seandainya tidak makan sahur, maka puasanya tetap sah. Terkadang ada orang yang enggan untuk melakukan ibadah puasa Ramadan karena sebelumnya dia tidak makan sahur, mungkin karena lupa atau ketiduran, sehingga dia enggan untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Nah, ini persepsi yang salah. Karena sahur itu hukumnya sunnah. Seseorang seandainya meninggalkan makan sahur dengan sengaja sekalipun, maka dia tidak berdosa. Namun tentunya dia telah kehilangan sekian banyak kebaikan atau keberkahan yang ada di dalam makan sahur. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Sahur hukumnya sekadar sunnah dan tidak sampai wajib. Kemudian faedah yang kedua, lama yahsulu fihi minal barakah atau lima yahsulu fihi minal barakah fala yanbaghi tarkuh. Karena sahur itu memiliki sekian banyak keberkahan, fala yanbaghi tarkuh, maka hendaknya jangan ditinggalkan. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk makan sahur, tentu dengan melakukan berbagai upaya agar bisa makan sahur. Mungkin dengan tidur lebih awal setelah pelaksanaan sholat isya, atau mungkin setelah pelaksanaan sholat taraweh, tidak begadang sampai larut malam, atau mungkin meminta saudara kita atau teman kita untuk membangunkan pada akhir malam agar bisa makan sahur, dan berbagai upaya yang lainnya. Yang jelas kita berusaha semaksimal mungkin untuk makan sahur sebelum melakukan ibadah puasa. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, as-sahur akhlatu barakah. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sahur itu merupakan makan yang berbarokah. Fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma. Maka hendaknya kalian jangan meninggalkannya, meskipun salah seorang dari kalian hanya meminum seteguk air, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hanya sekedar meminum segelas air atau seteguk air, maka hendaknya hal tersebut diupayakan. Artinya beliau sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan pelaksanaannya. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Meskipun mungkin kita bangun terlambat, kemudian hanya sempat minum segelas air. Kita bangun dan adzan subuh hampir dikumandangkan, maka tidak masalah. Ambil segelas air atau satu biji kurma untuk makan sahur. Jangan sampai ditinggalkan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika adzan subuh berkumandang, sementara gelas sudah ada di tangan kita, maka boleh untuk diminum. Ini rukhsah yang disebutkan oleh para ulama, keringanan bagi orang yang makan sahur. Ketika gelas sudah berada di tangan, kemudian adzan subuh berkumandang, maka boleh untuk diminum, untuk dihabiskan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, faedah berikutnya yang ketiga, zahirul amri al-wujub. Zahirah di sini menunjukkan bahwa sahur itu hukumnya wajib. Secara tekstual, hadis tersebut memberikan faedah kepada kita bahwa sahur itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk makan sahur dalam hadis tadi. Tasaharu, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ulama mengatakan al-amru yaqtadhil wujub. Adanya perintah itu memberikan faedah bahwa hukumnya adalah wajib. Walakin thubutul wisal ani Nabi sallallahu alaihi wasallam yasrifu al-amra ilal istihbab. Akan tetapi puasa wisal yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa sahur itu hukumnya sunnah. Puasa wisal itu puasa yang dilakukan selama 2 hari berturut-turut, atau menyambung puasa selama 2 hari berturut-turut tanpa makan dan tanpa minum sama sekali. Namanya puasa wisol. Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut. Ini menunjukkan kalau begitu makan sahur itu hukumnya sebatas sunnah dan tidak sampai wajib. Nabi SAW juga pernah melakukan puasa sunnah tanpa sahur. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamarnya Aisyah radhiyallahu anha pada pagi hari setelah pelaksanaan salat subuh. Kemudian beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Hal indakum syai'?" Apakah kamu punya makanan? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "La, tidak wahai Rasulullah." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inni idzan shaim." Kalau begitu sekarang saya akan berpuasa. Padahal sebelumnya beliau tidak makan sahur. Setelah salat subuh beliau belum makan dan belum minum. Kemudian ternyata tidak ada makanan sama sekali. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berniat untuk melakukan puasa sunnah tanpa sahur terlebih dahulu. Sehingga ini menunjukkan bahwa sahur itu hukumnya tidak wajib dan sekedar sunnah. Dan ibadah puasa sunnah itu boleh diniatkan kapan saja, selama seorang tidak minum atau tidak makan setelah pelaksanaan sholat subuh atau setelah fajar shadiq, fajar yang kedua. Boleh diniatkan pada siang hari atau bahkan sore hari dengan syarat tadi, sebelumnya tidak makan dan tidak minum. Ini berlaku untuk puasa sunnah. Adapun untuk puasa wajib atau puasa Ramadan, maka harus diniatkan pada malam hari sebelum terbitnya fajar yang kedua atau fajar shadiq. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.